الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan kali ini membaca surat Al-Baqarah ayat yang ke-219. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir tentang dunia dan akhirat. Al-Baqarah 209 dan awal dari 220. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat ini pada tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maka terdapat riwayat. Di antara riwayatnya adalah bahwa Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu wa Tha'labah dan Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu keduanya berkata, ya Rasulullah, inna lana ariqqa wa ahlina fi fama nunfiqu min amwalina. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kita memiliki budak-budak dan keluarga, kerabat-kerabat. Lalu apa yang kita berikan nafkah kepada mereka? Saya sering menyebut bahwa nafkah adalah pemberian yang wajib dari seseorang kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Seperti istri itu memberi nafkah, suami memberi nafkah kepadanya. Anak, suami memberi orang tua memberi nafkah kepada mereka. Ini nafkah. Nafkah itu pemberian yang diberikan kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Kami mempunyai budak, kemudian kerabat, apa yang kami nafkahkan? Fa anzalallahu wa yas'alunaka madza yunfiqun. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan, mereka bertanya apa yang mereka nafkahkan. Kemudian itulah salah satu sebab turunnya ayat ini. Jadi di pertemuan-pertemuan tafsir As-Sa'di saya berusaha menggabungkan antara tafsir Imam Ibnu Katsir dengan tafsir As-Sa'di yang kita baca. Salah satunya adalah penyebutan tentang sebab turunnya ayat yang di tafsir Imam As-Sa'di kadang-kadang tidak disebutkan secara detail. Ya, secara detail. Kita baca apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Wa hadza su'alun 'an miqdari ma yunfiqunahu min amwalihim." Ini adalah pertanyaan tentang kadar dari harta yang harus mereka nafkahkan. Berarti ayat ini juga bisa dijadikan sebagai dalil untuk menafkahi keluarga. ya. Ayat ini dijadikan sebagai dalil untuk menafkahi keluarga. Orang-orang kafir Quraisy atau para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka bertanya, apa yang mereka nafkahkan? Harta apa? Seberapa banyak yang mereka nafkahkan kepada keluarga mereka, yaitu istri, anak-anak, adik kakak, kalau seandainya mereka di bawah tanggung jawab orang tua, apa yang mereka nafkahkan? Fayassarallahu lahumul amra, maka Allah memudahkan mereka. Wa amarahum an yunfiqul afwa, dan memerintahkan mereka untuk menafkahkan harta yang lebih dari keperluan. Apa maksudnya? Kalau kita memberikan nafkah kepada para kerabat kita, maka itu salah satunya dengan cara harta-harta kita yang berlebih kita kasih. Ustaz, kalau seandainya hartanya tidak ada lebihnya bagaimana? Cukup untuk keperluan sendiri. Oh, berarti tidak ada nafkah. Nah, ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Memberikan nafkah kepada kerabat sesuai dengan kelebihan harta. Ya, begitu juga sang suami memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kelebihan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha." Hendaknya seorang suami menafkahi istrinya sesuai dengan keluasan rezekinya. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah ia menafkahi dari apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Surat At-Talaq ayat 7. Ini ayat juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa pemberian nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan, dan sang istri harus sabar. Asalkan sang suami tetap memberikan nafkah, maka sang istri harus sabar. Ya, tidak meminta kepada suami di luar dari batas kuasa sang suami. Ya, tidak seperti itu. Harus sabar sebagaimana para dicontohkan oleh para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi. Wa huwal mutayassaru min amwalihim alladzi la tata'allaqu bihi hajatuhum wa daruratuhum. Artinya, yaitu yang mampu mereka nafkahkan dari harta mereka yang tidak mengganggu kebutuhan pokok mereka. Ini salah satu cara untuk bersedekah, berinfak kepada kerabat. Penuhi dulu kebutuhan pribadi, kebutuhan kerabat paling terdekat, kebutuhan diri sendiri, kebutuhan istri, kebutuhan anak. Baru setelah itu kita memberikan nafkah kepada orang-orang samping, adik, kakak, paman, bibi, keponakan, ya, saudara-saudara. Ini termasuk daripada caranya seperti ini, yaitu yang mudah bagi seseorang mensedekahkan, menginfakkan hartanya yang mana dia telah memenuhi kebutuhan pokoknya. Dia telah memenuhi kebutuhan pokoknya. Wa hadza yarju ila kulli ahadin yahsibuhu. Ini dikembalikan kepada setiap orang sesuai dengan afwan. Ila kulli ahadin bihasabihi. Afwan. Ya, kepada setiap orang sesuai dengan kesanggupannya. Sesuai dengan kesanggupannya. Tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Min ghaniyyin wa faqirin wa mutawassit. Baik orang kaya maupun orang miskin atau kelas ekonomi menengah. Kullun lahu qudratun ala infaqi ma afa min malihi walau shiqqa tamratin. Artinya, setiap mereka memiliki kemampuan tersendiri dalam menafkahkan apa yang lebih dari kebutuhan pokoknya, walau hanya sepotong kurma. Nah, ingat, ini juga salah satu fikih dalam bersedekah, fikih dalam berinfak, yaitu kepenuhi kebutuhan diri sendiri sebelum memenuhi kebutuhan orang lain. Ya, kemudian Salah satunya juga yang kita ambil pelajaran dari apa yang tertulis di sini, yang penting dalam bersedekah itu adalah niatnya. Niatnya, walaupun setengah kurma, sepotong kurma, itu kadang-kadang mendatangkan pahala yang besar. Kadang-kadang mendatangkan pahala yang besar. Kenapa? Karena niatnya memang ingin bersedekah. Kadang-kadang mendatangkan pahala menghalangi seseorang dari api neraka. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ittaqun nar walau bisyqqi tamrah. Artinya, bentengi diri kalian walaupun hanya dengan sepotong kurma. Sepotong kurma ini apakah memang kita bersedekah sepotong kurma begitu? Enggak. Itu sepotong kurma menunjukkan kepada mubalaghah fit taqlil, yaitu berlebih-lebihan di dalam minimal, di dalam bentuk sedikit. Ya. Walau sepotong kurma, walau setengah kurma, sedekahkan. Maka itu bisa menjadi apa? Menjadi benteng seseorang dari api neraka. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan, "Walihadza amara Allahu Rasulahu sallallahu alaihi wasallam an ya'khudzal 'afwa min akhlaqin nas wa suduqatihim wa la yukallifuhum ma yashuqqu 'alaihim." Artinya, karena itulah Allah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memungut harta-harta yang lebih dari kebutuhan pokok mereka dan dari sedekah-sedekah mereka, dan agar beliau tidak memberatkan mereka dari apa yang tidak mampu mereka nafkahkan. Makanya Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman, pesan Nabi, salah satu pesannya adalah iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati, jangan mengambil harta-harta yang mulia bagi mereka. Ya, misalkan di zaman mereka mulianya unta merah. Di zaman sekarang Ferrari. Jangan diambil itu. Sedekahkan buat saya aja. Enggak boleh. Ya, itu harta yang mereka senangi. Tetapi yang disedekahkan harta yang sisa. Subhanallah. Harta yang sisa saja masih seseorang sulit untuk mengeluarkannya. Yang enggak perlu. Enggak perlu. Masih seseorang sulit untuk mengeluarkannya. Dzalika bi anna Allah lam ya'murna bima amarna bihi hajatun minhu lana aw taklifan lana bima yashuqqu bal amarna bima fihi sa'adatuna wa ma yashulu 'alaina wa ma bihi an-naf'u lana wa li ikhwanina fayastahiqqu 'ala dzalika atammal hamdi. Lihat. Kesyukuran yang paling kita harus syukuri juga dalam perihal bersedekah adalah, lihat, Allah Subhanahu oleh itu, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kita dengan apa yang diperintahkannya itu karena keperluan darinya. Artinya apa? Allah tidak memerintahkan kita untuk bersedekah karena Allah perlu, enggak. Ya, bukan karena Allah perlu, tetapi kita yang perlu. Makanya Allah berfirman, barang siapa yang bakhil, yang kikir, yang pelit, medit, engken, ya, itu sebenarnya dia bakhil untuk dirinya sendiri. Ya, sebenarnya dia bakhil untuk dirinya sendiri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat 38. Ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah wa minkum man yabkhal wa man yabkhal fa innahu yabkhalu 'an nafsihi wallahu al-ghani wa antumul fuqara. Lihat, kalian telah di ajak oleh Allah untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kalian ada yang bakhil. Dan barang siapa yang bakhil, maka sesungguhnya dia bakhil untuk dirinya sendiri. Dan Allah Maha Kaya dan kalianlah yang miskin. Lihat. Maksud dari ayat ini, ketika Allah memerintahkan kalian bersedekah bukan karena Allah memerlukannya, tetapi kita yang memerlukan rahmat Allah, ampunan Allah. Makanya kita bersedekah. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan tidaklah memerintahkan kita dengan apa yang diperintahkannya itu karena keperluan darinya, enggak. Ya. keperluan darinya bagi kita atau sebagai pertanggungjawaban bagi kita dengan perkara yang berat. Ya, bukan berarti kita menafkahkan harta itu karena kita melakukan kesalahan atau karena kita dihukum, bukan. Tapi itu adalah untuk kita. Akan tetapi Allah memerintahkan kita dengan apa yang membuat kita bahagia, yang mudah bagi kita, serta yang memiliki manfaat untuk kita dan untuk saudara-saudara kita. Karena itu Allah berhak atas segala pujian yang paling sempurna. Ini pelajaran menariknya adalah bahwa kita akan semangat untuk beribadah tatkala kita memikirkan ini. Apapun perintah yang Allah perintahkan itu untuk kepentingan kita. Kita akan semangat mengerjakannya. Salah satu motivasi dalam jiwa ini agar semangat beramal adalah apapun kita harus yakini, apapun yang Allah perintahkan itu semuanya untuk kepentingan kita dunia akhirat. Seorang perempuan diperintahkan untuk berjilbab, itu untuk kepentingannya, bukan karena Allah perlu. Ya, seseorang wajib melaksanakan sholat 5 waktu, seorang muslim, itu untuk kepentingan kita, bukan karena Allah perlu didatangi, disolati, dihubungi, enggak. Tetapi karena ingin kita diampuni dosanya. Seseorang menunaikan ibadah puasa, itu karena kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan makanan minuman kita. Seseorang yang menunaikan ibadah haji dan umrah itu karena kita perlu kepada Allah, kepada ampunannya, bisa berwukuf di Arafah, bisa berdoa di Arafah. Ya, karena kita perlu, kita banyak dosa setiap tahunnya. Bukan karena berarti sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang orientalis, kemudian orang-orang Islamofobia, kemudian orang-orang yang berpemahaman liberal, bahwasanya ini pemborosan, ini hanya memberikan visa dan masukan visa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini keliru. Kepada negara Arab Saudi, ini keliru. Tetapi kita perlu untuk berhaji dan berumrah untuk menghapuskan dosa. Tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra kama yanfil khiru qabatal hajj. Ikutilah haji dan umrah selalu. Sesungguhnya kedua-duanya tersebut menghapuskan kefakiran sebagaimana pandai besi menghilangkan karat pada besi. Dan dia menghapuskan dosa. Al-umratu ilal umrati wal hajjul mabrur kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Antara umrah ke umrah yang lain itu adalah penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada pahalanya kecuali surga. Mudah-mudahan kita bisa menaikkan ibadah haji. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini juga dari perkataan penulis ini juga, yaitu ini semuanya harus disyukuri bahwa ibadah yang kita kerjakan itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah atas Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah atas kepentingan kita, bukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang yang perlu dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita syukuri, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan kalau ibadah itu dikerjakan, pasti bahagia dunia akhirat. Dan ini juga kesyukuran juga yang Allah berikan, yang patut kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau syariat itu dikerjakan, pasti mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan. Walamma bayyana ta'ala hadzal bayana asy-syafi'a wa athla'al 'ibada 'ala asrari syar'ihi qala kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat ay ad-dallati 'alal haqq al-muhassilati lil ilmin nafi'i wal furqan. Artinya, Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan penjelasan yang lengkap ini dan menampakkan kepada hamba-hambanya rahasia-rahasia di balik syariatnya, artinya di awal tadi di ayat surat 219 Allah menjelaskan kenapa berinfak. Ya, untuk apa? Apa faedahnya? Jelaskan bahwasanya itu untuk dirinya sendiri. Dan kemudian syariatnya mudah. Kemudian apabila mengerjakan itu adalah terdapat kebahagiaan dunia akhirat. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Dan itu rahasia-rahasia dalam pensyariatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, yakni yang menunjukkan kepada kebenaran, yang menghasilkan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini termasuk daripada nikmat Allah. Ya, termasuk daripada nikmat Allah. Orang yang beramal saleh, maka dia akan bisa mendapatkan kebenaran dari Allah. Kemudian orang yang beramal saleh, dia akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Orang yang beramal saleh yang dibarengi dengan ilmu agama, dia akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, ay likay tastamilu afkarakum fi asrari syar'ihi wa ta'arrafu anna awamirahu fiha masalihud dunya wal akhirah, wa aidan likay tatafakkaru fid dunya wa sur'ati inqidaiha فترفضوها وفي الآخرة وبقاؤها وأنها دار الجزاء فتعمروها. Subhanallah. Lihat, kemudian Allah berfirman supaya kalian berpikir tentang dunia akhirat. Ini Pak, ini konsep berpikir seorang muslim tentang dunia dan akhirat. Lihat, maksudnya agar kalian menggunakan pikiran kalian terhadap rahasia-rahasia syariat Allah. Semua syariat Allah mempunyai hikmah, itu maksudnya. Semua syariat Allah mempunyai tujuan. Dan agar kalian mengetahui perintah-perintahnya mengandung kemaslahatan dunia dan akhirat. Ya. Seperti yang saya ucapkan tadi, kita ingin semangat beribadah, semangat sedekah, semangat berhaji, berumrah, semangat menghutangi orang lain, semangat membebaskan hutang orang lain. Pokoknya ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta, yang kadang seseorang sulit untuk beribadah dengannya. Oke, dia sawam, ahli puasa, qawam, ahli bangun malam. Tapi untuk ibadah harta, kok berat. Ya, ibadah harta, kok berat. Banyak tabungannya dibandingkan banyak amalnya. Padahal gedung di samping Masjid Imam Syafi'i belum jadi, gak ada duitnya. Ya, kenapa? Berat ibadah harta. Padahal jemaahnya banyak, jemaahnya diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Benar firman Allah, man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Yang kikir, dia sebenarnya sedang kikir tentang dirinya sendiri. Yang tidak mau menafkahkan hartanya jalan Allah, yang cuma dia ngumpul-ngumpulin sebanyak-banyaknya, itu sebenarnya dia sedang kikir terhadap dirinya sendiri. Di akhirat hartanya enggak ada. Di akhirat hartanya tidak ada kalau tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik. Ini harus semangat untuk beribadah, caranya begini. Yaitu ketika kita ingin beribadah kok masih ragu-ragu. Nanti gimana? Nanti saya makan apa, nanti hartanya berkurang, nanti tidak bisa begini. Maka jawabannya makan nasi. Kemudian ya, hartanya tidak berkurang. Semuanya bisa dijawab. Dan ingat yang sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, bahwa rahasia orang yang mengerjakan syariat Allah, dia akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Selalu itu yang membuat orang senantiasa senang, termotivasi, kemudian bisa beribadah dengan berkesinambungan. Kenapa demikian? Karena dia bisa meyakini bahwa dari amal solehnya mendatangkan manfaat dunia akhirat. Amal solehnya mendatangkan manfaat dunia akhirat. Ini Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkurban misalnya, berkurban per, kalau seandainya bagi orang-orang yang hidupnya pas-pasan, ya susah untuk mempersiapkan, ataupun bahkan orang yang gajinya lumayan, susah untuk mempersiapkan kurban sebulan sebelumnya, atau apalagi sepekan sebelumnya, susah. Gak akan bisa. Tapi kalau dia mempersiapkan setahun sebelumnya, bisa. Kenapa demikian tidak dipersiapkan? Sedangkan dia bisa mengatur rencana untuk membangun rumahnya tahunan. Yang itu kalau pas dia lagi bangun, selesai, diserahkan kunci, pas ngambil kunci mati, gak dibawa mati. Coba. Ya, gak dibawa mati. Tapi ketika berkurban, dia sediakan, kemudian pas mau berkurban, mati dia. Dapat pahalanya dan sah kurbannya. Dibawa mati, dapat bahagia dunia akhirat. Ya, sama dengan pembangunan kita di samping ini. Susah kalau seandainya ditanggung oleh satu orang, dan kalau seandainya dalam sekaligus, susah. Tapi coba satu orang 10 ribu per hari, alangkah cepatnya dan alangkah mudahnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aneh, sebuah keperluan yang dia perlui, dia acuh tak acuh. Itu namanya yabkhul an nafsi. Dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dia perlu untuk tempat, tapi dia gak mau buat tempat. Ini kan bakhil tentang dirinya sendiri. Dia ingin anak-anaknya belajar, tetapi dia tidak bisa menyediakan tempat untuk anak-anaknya. Ini benar. Man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Yang bakhil, sesungguhnya dia bakhil untuk diri sendiri. Saya ingin bertanya, kenapa ibadah yang berkaitan dengan harta sulit? Ini yang bisa jawab. Nah, takut miskin. Takut miskin, ingin kaya. Itu intinya. Ingin kaya intinya. Ya, wa tuhibbunal mala hubban jamil. Jadi sebenarnya dia itu, sifat bakhilnya itu dikarenakan karena menyukai harta. Ya. Menyukai harta itu ada dua sisi, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Yang pertama, ngumpulin harta sebanyak-banyaknya. Yang kedua, sulit untuk meletakkan di jalan Allah. Itu bentuk-bentuk orang suka harta, yang disebut oleh para ulama al-jamu' manu'. Artinya jamu' itu artinya adalah orang-orang yang suka ngumpulin harta. Dari apapun, halal haram kan bukan urusan. Manu' orang-orang yang menahan tangannya dari menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebab utama. Penyebab yang kedua, seseorang sulit beramal dengan harta adalah karena dia menganggap kalau saya menjalankan harta di jalan Allah itu buang-buang duit. Buang-buang duit berkurban. Ya. Berkurban, kalau saya bayar 2,5 juta, 2.300.000, ini berarti 3 juta, ini berarti buang-buang duit. Itu yang ada di tengah manusia. Makanya dia susah untuk mengeluarkan harta di jalan Allah atau beribadah yang berkaitan dengan harta di jalan Allah, karena dia merasa apa? Duitnya dibuang-buang. Enggak ada orang yang buang duit. Makanya Allah, dan lihat di sini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa apa yang kalian kerjakan, terutama yang berkaitan dengan harta, itu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Untuk kebaikan dunia dan akhirat. karena kita memerlukan kebaikan tersebut, maka kita infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba orang yang menghutangi orang lain. Sulit minta ampun. Padahal yang berhutang itu kerabat, adik kah, kakak kah. Padahal dia berhutang, bukan dia meminta atau mencuri, dia berhutang. Padahal dia berhutangnya pun sedikit, tidak banyak. Ukuran 20 juta dia berhutang 1%. Berarti berapa? Hah? 200 ribu. 1% dari 20 juta, 200 ribu. Sedikit sekali. Kalau dikasih pun selesai. Ya, artinya selesai tidak mengurangi hartanya. Hartanya masih 19.800.000. Bahkan kalau seandainya si keluarga ini minjem 10% pun dari 20 juta, masih banyak dia. Dia kasih 2 juta pun selesai. Ya. Tetapi sudah yang minjem kerabat, kemudian dia meminjam, minjamnya sedikit, minjem itu pun tidak setiap hari, setiap waktu, tapi tatkala perlu sangat saja minjem. Dengan keadaan empat yang sangat mendukung untuk dihutangi, masih ada istimewa lah. Hendak ke dalam. Di dalam konferensi meja bundar. Ya, rapat dengan istrinya. Siapa nih? Paman kita dikasih ya. Istrinya mendingan kalau seandainya mau ataupun mendorong suaminya. Nggih, Kak. Bininya kalau dikasih segitu kan bisa duit lalu. Kena kau bayar, kena nyanyap, kena ini, kena ini. Ya. Akhirnya sang paman yang mau minjem, ayo aja, aku belik dulu. Silakan musyawarah aja situ. Kelawasan musyawarahnya. Ya, kenapa sulit banget? Giliran kita pergi ke pasar, pergi ke mall, pergi ke supermarket, bawa keranjang, 1 juta, 2 juta. Bukan urusan. Gak pernah mikir. Ya, bahkan ada orang-orang yang beli sesuatu, ih lucu, mangkoknya lucu, nungkar ah kena habis. Jadi nungkar karena lucu. Orang itu nungkar karena perlu, karena ingin dimakan, karena ingin diminum, karena ingin dipakai. Ini nungkar karena lucu. Ada orang makan lucu. Begitulah manusia. Susah. Dan saya berbicara tentang diri saya pribadi, bukan menyinggung siapa-siapa. Ya. Ini di Banjarmasin harus seperti ini, nanti merasa tersungging nanti ada yang merasa. Saya berbicara tentang diri saya pribadi. Susah. Keluar duit itu susah. Ya. Untuk ibadah itu susah. Padahal itu tabungan harta sebenarnya. Yang kita simpan miliaran, jutaan, triliunan, itu bukan harta. Harta orang lain. Dan itu makna firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 7. Wa atakum min malillahi allazi atakum. Wa anfiqu mimma razaq. Wa anfiqu mimma min malillahi allazi atakum. Wa ja'alakum mustakhlafina fi. Yang telah Allah jadikan sebagai kalian sebagai khalifah dalam harta itu. Khalifah itu artinya pengatur. Artinya kalau seandainya tidak diletakkan di jalan Allah, sudah nanti diberikan kepada khalifah selanjutnya. Dia berurutan. Gitu. Itu sifat harta. Ya. Oh, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita bakhil untuk diri sendiri. Karena aneh orang bakhil untuk diri sendiri. Lapar dia. Bakhil, sayang gitu. Kadusan nukar nasi dia. Ini bakhil untuk diri sendiri. Dan subhanallah, ada perkataan menarik saya baca. Qillatul jud su'udzanni bil mawjud. Artinya orang yang kikir itu sebenarnya dia sedang su'udzan kepada Allah. Kalau saya kasih nanti diganti enggak ya Allah? Kalau saya infakkan nanti gimana ya Allah? Ya. Dia su'udzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah jelaskan dengan sejelas-jelasnya dari Al-Quran. ada lagi yang mau ngasih tapi hitungannya yang luar biasa. Hitungannya riya. Mau ngasih tapi namanya harus nomor pertama. Ya? Mau ngasih tapi namanya harus tercatat. Wah, ini bangunan si fulan yang bangun. Nama tukang. Tukang. Ya. Si apa namanya? Dia harus tercatat. Itu barterannya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, susah. Keluar harta itu susah. Apalagi kadang-kadang ada timbul perkataan, "Oh iya, aku mengumpulkan." Oh, sedih buang-buang kayak itu aja. Ya. Dia anggap sedekah, beramal dengan harta dengan segala macam jenisnya, itu dianggap sebagai buang-buang harta. Ini penyakit yang membuat orang susah untuk bersedekah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian lihat lagi. Juga agar kalian berpikir tentang dunia dan kemusnahannya yang cepat hingga kalian menolaknya, dan tentang akhirat dan keabadiannya, dan bahwasanya akhirat itu adalah tempat pembalasan hingga kalian mempersiapkannya. Tempat pembalasan hingga kalian mempersiapkannya. Jadi salah satu pelajaran menarik juga agar semangat bersedekah ya, atau beramal dengan harta, yaitu perhatikan baik-baik bahwa yakini bahwa dunia cepat hancur. Satu. Yang kedua, bahwa akhirat perlu bekal. Itu. Jadi pelajaran menarik pagi ini dari penulis rahimahullah ta'ala, agar semangat beramal dengan harta, kita mengetahui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, ketahui bahwa semua syariat Allah jika dikerjakan termasuk infak, termasuk sedekah, termasuk beramal dengan harta, haji, umroh, kurban, menghutangi orang lain, membebaskan hutang orang lain, menunggu orang sulit bayar hutang, itu semua adalah untuk kebaikan dunia dan akhirat apabila dikerjakan. Satu. Yang kedua, semangat agar semangat untuk beramal dengan harta, yaitu ketahui baik-baik harta yang kita jalankan di jalan Allah itu bukan dibuang-buang. Ada harganya. Ada harganya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan itulah harta kita hakiki. Yang ketiga, sedekah yang ketiga, apa? Kiat yang ketiga, agar mudah beramal dengan harta, yaitu yakini baik-baik dunia yang dikumpul-kumpul, dipegang-pegang, itu akan cepat hancur. Hancur. Ya, cepat hancur. Tidak abadi, tidak kekal. Yang keempat, yang terakhir, agar semangat beramal dengan harta, yaitu seseorang mengetahui di akhirat kekal abadi dan perlu bekal. Perlu bekal untuk kehidupan yang kekal tersebut. Bekalnya adalah salah satunya harta yang dijalankan di jalan Allah. Ini pelajaran menarik dari surat Al-Baqarah ayat 219 dari tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ini Bapak Ibu, wallahu alam. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Tafadhal, jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada dua pertanyaan. Di sini disebutkan kata kulil afwa dalam doa Ramadan, itu juga ada disebutkan innaka afwu. Apa bedanya kata-kata afwa di sini? Yang kedua, dalam surah yang lain juga lantana lul birra hatta tumfiku mimma tuhibbu. sedangkan tadi dikatakan sisa dari harta. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tentang kata al-afwa. Ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di malam-malamnya kita dianjurkan dalam hadis Aisyah untuk membaca innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesungguhnya engkau adalah Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Sedangkan di sini yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Sama kata-kata afwa, tetapi di sini maksudnya adalah harta yang berlebih. Sedangkan di sana maksudnya adalah maaf. Sebenarnya secara bahasa sama, yaitu kelebihan. Allah di 10 hari terakhir melebihkan rahmatnya dan ampunannya. Melebihkan rahmatnya dan ampunannya. Jadi kata afwa itu lebih condong kepada maknanya kelebihan. Ya. Tuhibbul afwa artinya engkau mencintai pemaafan atas kelebihan dosa-dosa. Artinya dosa yang kita kerjakan dengan sifat rahmat Allah yang berlebih Allah ampuni. Paham ya? Itu jawaban atas pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Janganlah tidaklah kalian pernah mendapati kebajikan sampai kalian menafkahkan apa yang kalian cintai. Misalkan handphone Pak Cipto bagus banget. Wah, bagus banget yang handphonenya. Nah, itu langsung kasih itu. Ya. Ibu-ibu perempuan bawa tas bagus. Ibu-ibu yang lain, "Mau bagusnya tasnya." Nah, itu langsung barit. Lan tunfiq lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibb. Ya. Makanya jangan suka bertanya kepada manusia. Gimana nuntar tuh? Itu berarti handang. Ya, kasihan yang ditakuni langsung ngasih sebenarnya. Ya. Kalian tidak akan pernah mendapati kebajikan sampai apa yang menafkahkan apa yang kalian cintai, dan itu yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diamalkan oleh beliau. Ya, sampai apa yang kita cintai kita nafkahkan. Lalu Ustaz, di sini tadi kita penjelasan al-afwa itu adalah kelebihan harta, harta yang berlebih. Dan juga kalau ingin lebih luas lagi, hadis Mu'adz tadi, janganlah kalian mengambil harta-harta yang bernilai bagi mereka. Maka jawabannya mudah. Sedekah itu tingkatan. Yang berlebih ya dia dapat pahala sedekah. Tapi yang dia perlu, dia anggap indah, dia anggap bagus, dia sedekahkan, tentu pahalanya beda dengan yang cuma kelebihan. Ya. Ada orang, Pak, bersedekah 100 ribu. Dia sedekahkan 100 ribu. Banal 100 ribu. Tapi di banknya miliaran. Ini enggak apa-apa. Enggak, bukan urusan. Nah, tapi ada orang bersedekah 10 ribu. Tapi itu aja duitnya. Ya, kalau dia sedekahkan makan siang pun enggak tahu dia makan atau enggak. Nah, ini beda. Disitulah. Ini yang dia cintai 10 ribu. Sedangkan 100 ribu kelebihan. Paham ya? Nah, seperti misalkan kita kadang-kadang dapat uang receh seribuan, dua ribuan, ya. Malas untuk mengisikan apa? Menebalkan kantong dengannya, dikumpulkan uang-uang itu, malas. Akhirnya ketika dapat dari kasir uang receh tersebut, ada kotak infak langsung dimasukkan. Karena kenapa? Kelebihan. Tapi bagi sebagian orang itu sangat bermanfaat. Kawa untuk 5 lembar. Ya. Beli untuk kawa tuh 5 lembar, 5 biji maksudnya. Ya. Kawa. Maka ini sangat bermanfaat, tapi itu pun dia infak. Beda. Jadi sedekah bukan nominal. Tapi sedekah bagaimana sedekah tersebut manfaat besar atau tidak, dia cintai atau tidak. Kalau benar-benar dia cintai, yang dia cintai nafkahkan tuh, yang miliaran tadi dia nafkahkan, itu yang dia cintai, baru berharap. Jadi paham ya? Wallahu a'lam. Ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, misalnya kita ikut korban sendiri, kemudian minta disembelihkan sama orang, langsung dimasakin, boleh nggak yang sudah masak itu dibagi-bagikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam fatwa dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yatasaddaqu bithuluth wa ya'kulu thuluth wa yaddakhiru thuluth. Dia bersedekah sepertiga. Dia makan sepertiga dan dia simpan sepertiga. Boleh saja, Bu. Jadi begini, Bu. Untuk sembelihan itu kan ada dua macam, sembelihan karena syukur dan sembelihan karena kesalahan. Ya, sembelihan karena syukur dan sembelihan karena kesalahan. Sembelihan karena syukur diantaranya akikah, bersyukur karena kelahiran anak. Diantaranya kurban karena ingin mengerjakan Idul Adha. Diantaranya walimatul urus, disembelih, awlim walau bisyah, sembelih walaupun hanya satu kambing, buat makanan walau hanya menyembelih satu kambing. Ini kesembelihan karena kesyukuran. Atau hadiyu, ini menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Baik, hadiyu, ya, orang yang menunaikan ibadah haji umrah atau qiran, dia harus menyembelih hewan hadiyu. Ini karena kesyukuran. Kenapa? Karena dia bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji secara bersamaan dalam waktu yang dekat. Ya, ini umroh dan apa? Ini ibadah haji tamattu. Nah, di sana ada ibadah haji yang kalau seseorang mengerjakan kesalahan, dia menyembelih hewan yang disebut dengan fidyah atau dam, ya, meninggalkan kewajiban, tidak bermiqat tidak berihram di miqat, kemudian melanggar larangan-larangan ihram, maka dia menyembelih hewan. Nah, hewan-hewan yang disembelih karena kesyukuran itu semuanya boleh dimakan. Hewan-hewan yang disembelih karena kesalahan, maka haram untuk dimakan. Seperti bersetubuh sebelum tahallul awal, ataupun melanggar larangan ihram, meninggalkan kewajiban. Maka ini semua adalah membayar fidyah dan tidak boleh dimakan. Ya, tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena itu adalah pelanggaran dan larangan. Ini wallahu a'lam. Jadi itu jenis-jenis sembelihan seperti itu. Cukup kiranya sebelum saya tutup, kita berdoa dan mohon didoakan Ummu Aqilah masuk rumah sakit karena penyakit beliau. Mudah-mudahan beliau sembuh dan kembali seperti semula. Allahumma rabban nas mudhibil ba's isfi anta syafi la syifa illa syifa syifaan la yughadiru saqaman wala alam. Dan juga mudah-mudahan jamaah yang sedang menaikkan ibadah haji, terutama yang dari jamaah Masjid Imam Syafi'i yang sering duduk di masjid ini, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan ibadah haji dan diberikan haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa juga menunaikan ibadah haji sebelum kita meninggal, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.